بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Qanafitina azakumullah, pada sesi yang kedua ini kita akan langsung membahas tentang usul da'wah salafiyah, prinsip-prinsip da'wah salafiyah. Dan ini sungguhnya merupakan pokok pembahasan, sebab dengan kita mengetahui prinsip-prinsip dakwah salafiyah, kita akan semakin tahu dan semakin memahami hakikat dakwah ini. Dengan prinsip-prinsip inilah kita akan bisa membedakan dakwah salafiyah dengan dakwah hizbiyah. Dengan prinsip-prinsip ini pula kita akan bisa mengetahui sang da'i, kalau dia telah menyempurnakan prinsip-prinsip yang akan dibawakan nanti, maka dia dikatakan sebagai da'i salafi, da'i sunni. Ketika dia masyhur, dikenal, memperjuangkan dakwah salafiyah ini dengan prinsip-prinsipnya, dikenal menyerukan, mengajak umat manusia kembali kepada dakwah yang mulia ini, maka dia dikatakan sebagai du'at dakwah salafiyah, da'i-da'inya dakwah salafiyah, bahkan mungkin sebagai ru'us ad-dakwah salafiyah, tokoh-tokoh pada dakwah salafiyah yang mulia ini. Barakallahu fikum. Usul dakwah salafiyah sangat banyak. Sebisa mungkin kita bawakan sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya, supaya semakin jelas, semakin gamblang kita mengetahui hakikat dakwah yang mulia ini. Yang pertama, iltizamu manhajil anbiya fi da'wati ila Allah. Dakwah salafiyah senantiasa berpegang, berpijak, menetapi manhaj para nabi dan para rasul dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan asas pertama. Asas yang pertama. Prinsip yang sangat mendasar dari prinsip dakwah salafiyah. Sebab diterangkan tadi di awal, dakwah salafiyah dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi. Dakwah Nabi kita Muhammad sama dengan dakwah-dakwah Nabi-Nabi yang sebelumnya. Dakwah salafiyah berarti merupakan dakwatul anbiya'i wal mursalin, terkhusus dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka prinsip asas dakwah salafiyah pasti berpegangan, berpijak, berpegang teguh, menepati manhajul anbiya wal mursalin fi da'wati ila Allah. Barakallahu fikum. Ikhwanul muslimin a'azzakumullah, dakwah dinyatakan sebagai dakwah yang benar ketika dakwahnya sesuai dengan dakwah para anbiya wal mursalin. masing-masing kita yang mau berdakwah diwajibkan dalam berdakwah untuk mengikuti, menetapi, menelusuri, menapaki manhajul anbiya wal mursalin dalam berdakwah. Kalau tidak, maka dinyatakan dakwahnya menyimpang, dakwahnya keliru. Sebab para anbiya wal mursalin barakallahu fikum, dakwah mereka dibangun di atas dasar wahyu ilahi. Allah Azza wa Jal yang meletakkan prinsip dakwah untuk mereka melalui wahyu-wahyu Allah Azza wa Jal kepada mereka semua alaihi wassalatu wassalam. Maka dakwah Nabi pasti benar. Manhaj dakwah para anbiya wal mursalin pasti benar. Dikarenakan dakwah yang dibangun di atas wahyu yang menjalankannya para anbiya wal mursalin. Kita semuanya yakin tidak ada seorang nabi pun melainkan dia pasti akan mengajak kebaikan dan pasti akan mengajak kita untuk menjauh dari semua kejelekan. Ini semuanya merupakan poin-poin penting yang mengharuskan kita untuk iltizam, memegangi, berpijak, menetapi manhajul anbiya'i wal mursalin barakallahu fikum. Baik, pertanyaannya adalah apa manhaj dakwah mereka tadi? Apa manhaj dakwah para anbiya wal mursalin? Yang mana kita harus menetapinya? Jawabannya barakallahu fikum, manhaj da'watul anbiya'i wal mursalin dari mulai awal sampai akhir satu manhaj, yaitu al-bada'atu bitauhidi wal aqidah, memulai dakwahnya, fokus dakwahnya, prioritas dakwahnya berdakwah kepada tauhid dan aqidah, membenahi akidah umat, membenahi tauhid umat, mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja di muka bumi ini. Namanya dakwah tauhid, memberantas segala bentuk kesyirikan di muka bumi. Membenahi akidah umat, memulai dakwah mereka dengan pokok-pokok akidah, usulul iman, prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip akidah Islam, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini prinsip iman yang disepakati oleh para anbiya wal mursalin. Tidak ada ikhtilaf di antara mereka dalam bab yang satu ini. Membenahi akidah umat supaya iman mereka kokoh, akidah mereka kuat, lurus dan benar sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan kepada kita tentang manhaj dakwah yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyerukan satu dakwah yang sama. An i'budullaha wajtanibu taghut, hendaklah kamu beribadah kepada Allah semata dan tinggalkanlah taghut-taghut itu, segala sesuatu yang diibadai selain Allah Azza wa Jal. Ini semua rasul, para setiap umat. Dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah menjelaskan bahwasanya tugas para anbiya wal mursalin, asas fondasi dakwah mereka intisari risalah dakwah mereka ialah mendakwakan tauhid, menyuruh umat manusia beribadah hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata dengan tanpa sekutu baginya, tanpa syirik. Dalam ayat yang lain di Al-Anbiya ayat yang ke-25 Allah menegaskan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yang artinya, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai rasul seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada sesembahan yang berhak diibadah kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka ibadahlah hanya kepada aku. Satu wahyu, satu prinsip, satu konsep, satu dasar dalam perkara ibadah, dalam perkara dakwah, mendakwakan la ilaha illallah yang merupakan tauhidul ibadah, mengajak umat manusia ibadah hanya kepada Allah semata tanpa syirik. Itu semua rasul, dari mulai sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam banyak ayat pula di Al-A'raf dan juga yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang para anbiya wal mursalin, kisah nabi-nabi terdahulu, tidak ada satu nabi pun melainkan dia pasti akan menyampaikan kepada kaumnya, mendakwakan kepada kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, ibadahlah kamu semuanya kepada Allah, kamu tidak memiliki sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ma lakum min ilahin ghairuh, sama dengan la ilaha illallah. Itu semua nabi, semua rasul menyampaikan hal yang sama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwakan Islam tengah-tengah masyarakat jahiliyah kaum Quraisy, beliau datang ke suk pasar Zul Majaz. Dulu itu pasar di Arafah, buka tanggal 1 Dhul Hijjah, berhenti tanggal 8 Dhul Hijjah, Yaum Tarwiyah. Selesai langsung haji. Suku Zul Majaz. Beliau keliling ke kabila-kabila Arab, menawarkan Islam kepada mereka sambil mengatakan, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Itu yang berusulkan ya Pak. Ucapkan la ilaha illallah, kamu pasti akan bahagia. La ilaha illallah merupakan tauhidul ibadah, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk persembahan kepada berhala-berhala, arca-arca, dan segala sesuatu selain Allah Azza wa Jal. Itu dakwah para anbiya wal mursalin. Ini manhaj dakwah mereka. Tidak mungkin dan tidak boleh dilewati, diselisihi. Harus dijalankan. Dakwah itu dinyatakan benar ketika fokus dakwahnya tauhid. Tayib, prioritas utamanya tauhid, memulainya dengan tauhid, dengan akidah yang benar, pokok-pokok akidah yang sahihah pada umat ini. Barakallahu fikum. Lihat dalam sejarah, tidak ada satu nabi pun yang memulai dakwahnya dengan tasawuf. Tidak ada. Tidak ada satu nabi pun yang memulai dakwahnya dengan filsafat, ilmu kalam, ilmu mantik. Tidak ada satu nabi pun yang memulai dakwahnya dengan politik. Tidak ada satu nabi pun yang memulai dakwahnya dengan ajakan-ajakan untuk meraih pengikut, mengumpulkan massa, mendapatkan kursi di parlemen. Tidak ada. Tidak ada, barakallahu fikum. Dakwah mereka fokus pada pembenahan tauhid, perbaikan tauhid, akidah umat, sehingga umat manusia tanpa terkecuali beribadah kepada Allah di muka bumi ini hanya kepada Allah semata, memberantas semua kesyirikan, supaya umat manusia memiliki akidah yang sahihah, akidah yang benar, lurus, benar, pokok-pokok keimanan yang enam tadi. Tidak ada padanya kekufuran, tidak ada padanya segala bentuk pemahaman-pemahaman yang kufur. Pada enam pokok akidah yang disebutkan di atas. Akidahnya lurus, tauhidnya lurus. Iman tanpa kufur. Tauhid tanpa syirik. Ini adalah pokok manhajul anbiya'i wal mursalin. Maka dakwah salafiyah barakallahu fikum memegangi prinsip ini, menetapi prinsip ini, mewujudkan prinsip ini pada dakwahnya. Dakwah salafiyah disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka yang mengupas tentang usul dakwah salafiyah, selalu dibawakan poin yang pertama, mendakwahkan akidah yang sahih, mendakwahkan tauhid yang lurus, yang bersih, yang murni di tengah-tengah umat. Fokus dakwahnya pada prinsip-prinsip yang sangat mendasar ini tadi. Tanpa syirik, tanpa kufur, tanpa penyimpangan-penyimpangan yang menyesatkan. Ini dakwah salafiyah. Barakallahu fikum, berbicara dengan dakwatul anbiya'i wal mursalin. Ketika antum mendapati sebuah dakwah dibangun di atas prinsip ini, fokusnya betul-betul pembenahan tauhid umat, akidah umat sesuai dengan bimbingan yang benar, ini merupakan dakwah salafiyah. Antum dapati seorang da'i Allah, dia mendakwahkan akidah yang benar, mendakwahkan tauhid, memulai dakwahnya, fokus dakwahnya dengan tauhid, akidah yang benar, ada da'i salafi. Barakallahu fikum. Tidak usah pakai ragu-ragu lagi. Ketika anda mendapati sebuah dakwah, pergerakan dakwah yang ternyata fokusnya bukan pembenahan akidah wa tauhid yang benar, fokusnya kepada perkara-perkara yang lainnya, ketahuilah dia bukan dakwah yang benar, bukan dakwah salafiyah, walaupun mengaku-aku sebagai dakwah salafiyah, sebagai dakwah sunnah. Hanya pengakuan saja, enggak ada pembuktiannya barakallahu fikum. Yang memulai dakwahnya dengan barakallahu fikum fokus pada sholat. Itu kan bagus sholat. Kan termasuk imaduddin, tiang agama. Kan termasuk rukun Islam yang kedua. Masih dikatakan salah. Kita mengatakan naam, salah. Fokus dakwah hanya pada satu ini, salah. Bertentangan dengan dakwatul anbiya'i wal mursalin. Terutama dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke Yaman. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Mengisahkan ketika Rasulullah SAW mengutus, mengirim sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau memberikan briefing kepada beliau. Kata Rasulullah SAW, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, kamu nanti akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Al-Yahud atau Nasara, ahli kitab. Beliau mengatakan, faliyakun awwalama tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa fi lafdhin ila ay wahidullah. Maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwakan kepada mereka ialah kalimat syahadah la ilaha illallah. Dalam lafaz yang lain, hendaklah yang pertama kali kamu dakwakan kepada mereka ialah sampai mereka mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Lu mengatakan fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah mentaati kamu dalam perkara ini, sudah bertauhid, lurus tauhidnya, berakidah benar akidahnya, fa akhbirhum, baru sampaikan kepada mereka annallaha ftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Baru kamu sampaikan kepada mereka Allah menfardhukan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Tauhid dulu, baru kemudian bab salat. Fokus tauhid dulu, baru kemudian bab salat. Sehingga semata-mata fokus dakwah salat, apalagi mengabaikan tauhid, mengabaikan akidah, dakwatun munharifah. Enggak salah salatnya, yang salah prinsip dakwahnya. Ini dakwah apa ya, kawan? Dakwahnya siapa ini? Kok diem? Dakwahnya siapa ini? Ini dakwahnya firqah tablighiyah. Fokus kepada jamaah, jamaah, jamaah, jamaah, jamaah, jamaah. Ketok pintu jamaah, ketok pintu jamaah. Bagus. Tapi ketika dijadikan sebagai pondasi dakwah, asas dakwah, manhaj dakwah, fokus kepada salat berjamaah, melalaikan akidah dan tauhid, salah. Bukan salatnya yang salah, tapi prinsip dakwahnya yang salah. Ketika itu mendapati barakallahu fikum dakwah, ternyata fokusnya itu pada pembahasan politik. Dakwah, konsep dakwahnya, bagaimana caranya bisa mengumpulkan mad'u yang banyak, merangkul banyak pengikut untuk nanti maju ke kepada apa ya Pak? Dunia perpolitikan, supaya nanti bisa mendapatkan kursi di parlemen. Dakwah dari atas. Ini semuanya merupakan dakwatun munharifah, bertentangan dengan manhajul anbiya'i wal mursalin fi da'wati ilallah. Liru itu. Jangan dikira di zaman dahulu kala, di zamannya para nabi dan para rasul, tidak ada kekuasaan. Dulu banyak yang namanya para penguasa, banyak orang yang berkuasa. Jangan dikira di zaman Nabi kita Muhammad SAW tidak ada yang seperti itu. Ada di zaman dahulu kala, semuanya ada. Tapi tidak ada seorang nabi pun yang memulai dakwahnya atau menjadikan konsep dakwahnya politik. Mencari pengikut, mencari suara, mencari kursi, mendapatkan tempat di parlemen dan segala macamnya. Tidak ada. Tidak ada. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad memulai dakwahnya dengan tauhid, dengan akidah. Tidak memulai dakwahnya dengan merebut kursi kekuasaan. Barakallahu fikum. Atau ikhwanatina azakumullah, atau mendapati sebagian pihak yang menjadikan fokus dakwahnya, konsep dakwahnya, penegakan daulah Islamiyah, penegakan khilafah Islamiyah di muka bumi, fokus untuk merubah hukum, merubah undang-undang supaya menjadi undang-undang Islam, kata mereka. Menyimpang, salah. Enggak usah pakai ragu-ragu lagi. Dikarenakan fokusnya bukan dengan tauhidul aqidah seperti yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin. Mereka semua memulai dari arus bawah, dari individu-individu masyarakat, terutama individu-individu muslim, dibetulkan tauhidnya, diperbaiki tauhidnya supaya jangan ada kesyirikan dalam beribadah kepada Allah, dibetulkan akidahnya supaya benar, lurus iman dia kepada Allah, iman dia kepada para malaikat, iman dia kepada para anbiya wal mursalin, iman kepada kitab suci, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Barakallahu fikum. Ini semuanya dikatakan da'awatun munharifah, bukan dakwah salafiyah sedikit pun, walaupun mengaku-ngaku sebagai dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah bukan dakwah aksi untuk merebut kekuasaan. Dakwah salafiyah tidak punya agenda aksi untuk merebut kekuasaan. Tidak ada semua itu. Ya. Seperti yang ditegaskan tadi oleh Syekh Al-Hudzaifi Al-Syarafi ketika menjelaskan tentang hakikat dakwah salafiyah. Bukan dakwah sia-sia. Barakallahu fikum. Ketika itu mendapati barakallahu fikum sebagian pihak yang fokus dakwahnya itu ialah jihad dan jihad. Dakwahnya dengan memulai dengan jihad, resolusi jihad fi sabilillah. Bukan dakwah salafiyah. Bukan dakwah salafiyah. Apalagi jihad yang mereka maukan, jihad melawan penguasa. Jihad melawan pemerintah yang sebelumnya mereka kafirkan, yang sebelumnya mereka katakan sebagai taghut. Nauzubillah. Itu bukan dakwah salafiyah sedikit pun. Walaupun pelakunya mengaku aku sebagai dakwah salafiyah. Kenapa? Semua tadi menyimpang dari manhajul anbiya'i wal mursalin fi da'wati ila Allah. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah dalam kitab beliau Manhajul Anbiya'i wal Manhajul Anbiya'i fi da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal 'aql di halaman yang ke-54. Beliau menyatakan untuk meyakinkan kita semuanya. Beliau mengatakan wajib wa na'taqidah. Kita wajib meyakini annahu law kana hunaka manhajun afdala wa aqwama min hadzal manhaj lakhtarahu Allah li rusulihi wa atharahum bih. Wajib kita meyakini kalau seandainya di sana ada sebuah manhaj dakwah yang lebih afdal, yang lebih lurus dibandingkan dengan manhaj nabi ini, niscaya Allah akan pilih itu manhaj untuk para rasulnya. Allah pasti dahulukan rasulnya daripada yang lain untuk menetapi manhaj tersebut. Nyatanya tidak ada. Beliau mengatakan fahal yaliqu bi mu'minin ay yarghaba an wa yakhtar nafsihi manhajan siwa wa yatatawalu ala hadzal manhaj ar-rabbani wa ala du'atihi. Apakah layak bagi seorang yang beriman membenci manhaj nabi? Apakah layak bagi orang yang beriman dia memilih untuk dirinya manhaj selain nabi? Selain manhaj Nabi, kemudian dia merasa sombong dengan manhaj yang dia pegangi tadi, yang manhaj baru yang dia pegangi tadi, merasa sombong di atas manhaj Allah Rabbani, manhaj Nabi ini, merasa sombong di atas para dai-dai yang menetapi manhajnya para Nabi ini. Jawabannya tidak layak. Seseorang yang mukmin, dia pasti akan mengikuti nabinya. Seorang yang mukmin dalam semua aspek kehidupannya pasti akan menetapi manhaj nabinya. Manhaj nabi dan juga nabi-nabi yang sebelumnya memulai dakwahnya dengan tauhid yang benar dan akidah yang lurus. Barakallahu fiik. Juga ada penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah pada mukaddimah kitab Manhajul Anbiya karya Syekh Rabi yang ditakdim oleh Syekh Fauzan di mukaddimahnya. Beliau menyatakan lagi, kata Syekh Shalih Fauzan, wa inna ayyata da'watin la taqumu ala hadhihil usus ولا يكون منهجها قائما على منهج الرسل فإنها ستبوء بالخيبة wa tadmahil wa takunu ta'iban bila faedah. Dakwah manapun, dakwah apapun yang tidak tegak di atas asas-asas ini tadi, manhajnya tidak dibangun di atas manhaj para rasul, maka dakwah itu nanti akan menghasilkan kerugian saja. Dakwah itu akan sirna dan hanya capek dengan tanpa membawa faedah. Beliau mengatakan wa khairu dalilin ala dzalik, dan bukti yang paling bagus untuk ini, tilkal jama'atul mu'asirah allati ikhtattat li nafsiha manhajan ad-da'wah yakhtalifu an manhaj ar-rusul. Bukti yang paling bagus itu, kata beliau, beragam dakwah-dakwah, jamaah-jamaah masa kini yang membuat manhaj sendiri untuk dakwahnya berseberangan dengan dakwah, dengan manhaj dakwah para rasul, kata beliau. Beliau mengatakan faqad aghfad hadhihi al-jama'atu illa ma qalla minha janib al-aqidah. Jamaah-jamaah tadi melupakan sisi yang penting ini, melupakan sisi akidah, kecuali sedikit sekali dari mereka. Di antara mereka ada yang menyeru berdakwah untuk memperbaiki perkara-perkara sepele yang sampingan, bukan perkara inti. Sebagian jamaah berdakwah untuk perbaikan undang-undang, yang lainnya lagi berdakwah untuk perbaikan siasat dakwah politik. Ada lagi yang berdakwah untuk menegakkan hukum-hukum had, penegakan syariat, dan juga yang lain-lainnya. Ini penting, kata beliau, tapi bukan yang terpenting. Bukan yang terpenting. Barakallahu, yang paling penting dakwah ila tauhid. Intaha kalamuhu hafizahullahu taala wa ra'ah. Maka ayuhan abdina azakumullah, prinsip ini prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah salafiyah, sekali lagi, dakwah yang menetapi manhajul anbiya'i wal mursalin, memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Barakallahu fikum. Nah, maka kewajiban kita sebagai seorang da'i ilallah, barakallahu fikum, ialah memulai dakwahnya seperti para anbiya wal mursalin memulai dakwahnya, fokus pada tauhid dan akidah. Prioritaskan bab yang satu ini, baru ditambahi dengan perkara-perkara yang lain, perkara hukum-hukum syariat, masalah fikih, masalah akhlak, dan yang lain-lainnya, di samping fokus dakwah tauhid dan dakwah tauhid dan dakwah akidah yang di atas. Barakallahu fikum. Dan ini dimasukkan oleh semua para ulama ketika mereka membahas tentang masalah usul dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, itu kenapa dakwah salafiyah di mana-mana, terutama di zaman sekarang ini, ikhwan fillah jazakumullah, sangat-sangat sering sekali membahas dan mengkaji, baik pada daurah-daurah besar, tabligh akbar, atau yang semisalnya, perkara-perkara yang sangat urgen, perkara usul akidah, usul sunnah. Itu luas pembahasannya, terkait dengan rukun iman yang 6 dan terkait dengan pokok-pokok tauhid. Barakallahu fikum. Nah, ini yang pertama. Ini yang pertama. Berdakwah dengan manhajul anbiya'i wal mursalin. Barakallahu fikum. Sebagian mereka dari kalangan para pengaku-pengaku salaf, ad'iyaus salafiyah, mereka juga barakallahu fikum menyuarakan yang seperti ini. Tauhid, dakwah tauhid, dakwah tauhid, dakwah tauhid. Membenahi tauhid umat, membenahi tauhid umat, insyaallah. Nah, ya benar. Dari kalangan para pengaku-pengaku salafiyah yang juga kata mereka mengibarkan dakwah salafiyah, dakwah sunnah, juga menyuarakan yang sama. Tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Masya Allah. Barakallahu fikum. Bagus. Enggak mungkin kamu salahkan. Seruannya tauhid. Tapi yang kedua ini jarang mereka suarakan. Prinsip-prinsip akidah. Prinsip-prinsip sunnah. Yang itu merupakan penjabaran daripada rukun iman yang enam. Mereka hanya berhenti pada tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Jarang dari mereka yang menggaungkan suara dakwah kepada prinsip sunnah, prinsip akidah, pokok-pokok akidah. Yang dibahasakan oleh para ulama sekarang dengan sebutan manhaj. Barakallahu fikum. Ini kesalahan yang ada pada mereka. Di satu sisi barakallahu fikum, dakwah tauhid yang mereka serukan ikhwanul fillah azakumullah, tariqahnya, tata caranya terkadang kurang hikmah. Nanti dibahas insyaallah taala. Karena enggak semata-mata mendakwahkan tauhid, ada cara mendakwahkannya. Sebagian mereka atau kebanyakan mereka barakallahu fikum ketika mendakwahkan tauhid tambah syirik, melupakan sisi hikmah dalam kerada'wah. Terlalu vulgar. Tidak membedakan majlis khusus atau kaumum. Terlalu keras. Terutama terkait dengan orang-orang yang memang dikenal dengan sebutan wa barakallahu fikum kuburiyun. Yang terbiasa dengan praktek kesyirikan. Terlalu vulgar. Sehingga seruan dakwah tauhidnya benar. Cara mendakwakan tauhidnya kurang pas. Akhirnya dakwahnya menjadi kacau. Sisi yang kedua, tidak perhatian dengan umur manhajiyah. Perkara-perkara manhajiyah, perkara-perkara pokok-pokok sunnah, pokok-pokok akidah, prinsip-prinsip akidah salafiyah. Yang ini justru mereka antipati terhadapnya. Mendengar kata-kata manhaj sudah merah kupingnya. Barakallahu fikum. Ini mereka. Sehingga dalam bab yang seperti ini mereka tidak murni, tidak jujur dalam mendakwakan prinsip yang pertama dari dakwah salafiyah. Hanya semata-mata pengakuan, belum terwujudkan dalam praktek langsung dakwah mereka yang mulia. Dakwah yang mulia ini barakallahu fikum. Itu yang dikatakan sebagai ad'iyah salafiyah. Barakallahu fikum. Maka yang sesungguhnya betul-betul fokus tauhid tanpa syirik disampaikan dengan cara yang tepat. Fokus pula pada prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah salafiyah disampaikan juga dengan perkara-perkara yang tepat dengan cara-cara yang bagus. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Sebagian mereka menyerukan dakwah tauhid, tapi juga disusupi dengan dakwah khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah. Barakallahu fikum. Mereka gencar mengibarkan bendera la ilaha illallah, itu kan tauhid ya. Tapi yang mereka serukan juga dakwah ila khilafah, dakwah ila daulah. Penyimpangan. Barakallahu fikum. Anda tahu kan kelompoknya kan? Tahu kelompoknya kan? Hah? Dari kalangan siapa ya Pak? Dari kalangan Hizbut Tahrir. Barakallahu fikum. Nah. Di antara mereka mendakwakan tauhid, tauhid, tauhid, akidah, akidah, akidah. Ternyata dalam sekian banyak prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah salaf, mereka langgar. Terkait dengan menyikapi penguasa, sebagai contoh. Terkait dengan sikap al-wala' wal-bara', contoh yang kedua. Terkait dengan menyikapi para ulama sunnah, contoh yang ketiga. Terkait dengan menyikapi orang-orang yang menyimpang yang sesat, contoh yang keempat. Ketika bersama dengan para ulama sunnah keras, memusuhi mereka, membenci mereka, menggelar mereka dengan gelar-gelar yang membuat umat lain daripadanya. Tapi terkait dengan tokoh-tokoh penyimpangan, tokoh-tokoh kesehatan, dirangkul. Dirangkul. persaudaraan dan segala macamnya. Sehingga dikatakan itu semata-mata pengakuan saja mengibarkan bendera dakwah salafiyah, dakwah sunnah, tapi secara prakteknya bertentangan dengan itu semuanya. Terutama terkait dengan masalah pokok-pokok akidah salafiyah dan pokok-pokok usul sunnah. Allahul musta'an. Al-muhim dipahami dengan baik dan benar, barakallahu fikum. Ingat, ini penjabaran, bukan pengakuan. Dipahami ya, penjelasan tentang dakwah salafiyah. Yang kita bahas buat dakwah bukan terkait dengan seorang dai. Mudah misalnya ya. Kewajiban kita harus sesuai dengan konsep dakwah tadi pada dakwah kita. Barakallahu fikum. Kewajiban masing-masing kita ya kana tinazzakumullah. Yang kedua. Masih kuat? Saya tambah kuat ada bantalnya ya. Tadi gini saya, jadi agak sedikit kram belakangnya karena kosong belum. Nah, sekarang anak ada bantalnya bisa lay-lay gini, masyaallah. Ini tambah lama nih kuat aja insyaallah. Lanjut. Wah, sudah loyo suaranya ini. Iye. Hah? Terus enggak? Yang kedua. Dakwah salafiyah prinsip yang kedua. Dakwah salafiyah ialah ad-da'watu ilal kitabi was sunnah wa jam'in nasi 'alayhima. Ini pokok yang kedua dari pokok-pokok prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Sesuai dengan namanya. Yaitu mendakwahkan, mengajak orang lain, menyeru orang lain kembali kepada bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah, mengumpulkan, menyatukan umat di atas bimbingan Quran dan sunnah tadi. Sesuai dengan nama salafiyah. Jadi disebutkan di awal, yang namanya salaf secara manhaj ialah berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Maka dakwah salafiyah jelas konsepnya. Prinsip dakwah salafiyah mendakwahkan kitab sunnah, mengajak orang lain kembali kepada kitab sunnah. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Bisa dilihat dalam kitab Majmu' Fatawa wa Kutub wa Rasail Syekh Rabi' juz yang keempat halaman 76. Beliau dengan tegas menyatakan, kata beliau, aslu da'watil anbiya wal muslihin wa immatis sunnati wal jama'ah innama huwa da'watu ilal kitabi was sunnah. Pokok, asas, dasar, prinsip dakwanya para nabi, dakwanya para muslihin yang memperbaiki umat, dakwahnya tokoh-tokoh sunnah, tokoh-tokoh ahlus sunnah wal jamaah, hanyalah mendakwahkan kepada Alkitab was sunnah. Jelas gamblang. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Sesuai dengan namanya. Maka prinsipnya pun juga demikian. Barakallahu fikum. Maka dakwah salafiyah tidak mendakwahkan, tidak menyeru orang lain atau masyarakat untuk kembali kepada satu tokoh. Supaya fanatik kepada seorang alim, seorang syekh. La. Barakallahu fikum. Dakwah salafiyah tidak mengajak orang lain kembali kepada sebuah jamaah selain para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tidak pernah mereka mengajak orang lain kembali kepada sebuah komunitas, sebuah kelompok, sebuah ma'had, sebuah yayasan, dan segala macamnya. Tidak ada. Itu bukan dakwah salafiyah. Yang ini namanya dakwah asadiyah. Dakwah yang menjurus kepada fanatisme, tokoh, atau alim, atau syekh, atau komunitas, atau sekelompok orang, atau yayasan, atau pesantren, atau yang lain-lainnya. Itu menyalahi dakwah salafiyah. Mereka hanya mendakwahkan kitab sunnah. Ketika mengajak untuk kembali pada sebuah jamaah, ialah jamaahnya kaum salaf, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'in. Pemahaman mereka semua. Hadza huwa. Itu namanya dakwah salafiyah, barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Naam. Sehingga dalam dakwah salafiyah tidak ada yang namanya ta'ifiyah. Tahu ta'ifiyah? Fanatisme kelompok. Dalam dakwah salafiyah tidak ada yang namanya qabaliyah. Fanatisme suku dan kabilah. Pada dakwah salafiyah tidak ada yang namanya asabiyah. Fanatisme. Kalaupun mereka dikatakan fanatik hanya kepada Rasulullah SAW. Itu bukan namanya fanatik, tapi namanya ittiba'. Barakallahu fikum. Nama Ikhwan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam keadaan kalian bersatu di atasnya. Wala tafarraqu, dan kamu jangan berpecah belah. Tali Allah ialah Alkitab Sunnah. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di Al-An'am 153. Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Sesungguhnya ini jalanku yang lurus, kata Allah. Siratal mustaqim. Fattabi'u, maka ikuti itu. Ikuti siratal mustaqim. Dan jangan mengikuti jalan-jalan yang kecil-kecil, yang banyak-banyak itu. Sebab akan mencerai-berikan kalian dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Siratal mustaqim, jalannya Allah azza wa jalla. Ditapaki oleh para anbiya wal mursalin. Ditapaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu jalan. Barakallahu fikum. Bimbingan Quran dan Sunnah. Adapun subul, jalan yang kecil yang banyak, ialah subulu al-bid'ah wa syubhat. Jalan kebid'ahan dan syubhat, syubhat yang menyesatkan. Barakallahu fikum. Satu jalan. Jalannya Allah azza wa jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katanya Asy-Syaikh Rabi bin Hadi dalam buku yang sama tadi, Majmu' Fatawa wa Kutubur Rusail, di halaman 11, di halaman 581, ketika membawakan dua ayat di atas, beliau mengatakan fa fi hadaini nassaini amrun lil ummati jami'iha an ta'tasima bihablillah wa huwa al-kitab was-sunnah. Pada dua nas ayat di atas ada perintah kepada sekalian umat untuk berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu al-kitab was-sunnah. Barakallahu fikum. Wadih. Difaham insyaallah ya? Itu adalah dakwah salafiyah, mengajak umat kembali kepada bimbingan Quran dan Sunnah. Menyatukan umat di atas Quran dan Sunnah. Tidak mengajak orang kepada individu atau kelompok tertentu selain Rasul dan para sahabat. Barakallahu fikum. Ketika ada sebagian jamaah atau sebagian dakwah mengajak kalian kepada kelompoknya, itu merupakan dakwah hizbiyah, dakwah ta'ifiyah. Dan itu yang ada pada semua dakwah-dakwah yang ada dari kelompok-kelompok yang ada yang menyimpang dari sunnah. Tidak ada satu firqah pun, melainkan pasti akan mengajak umat manusia kembali kepada kelompoknya. Al-Ikhwanul Muslimun mengajak orang masuk kepada IM dengan segala partainya. Jamaah Tabligh mengajak orang masuk kepada Jamaah Tabligh, diajak khuruj. Kaum Khawarij mengajak umat manusia kembali kepada kelompok mereka, kaum Khawarij, melaksanakan aksi-aksi pemburu diri dan segala macamnya itu. Hizbut Tahrir mengajak orang untuk kembali pada kelompoknya, menyuarakan daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, demikian seterusnya. Tidak ada yang mendakwakan dengan jujur kembali pada kitabullah, sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersatu di atasnya. Tidak ada. Dari sini barakallahu fikum, dakwah salafiyah menjadikan Alkitab wa Sunnah sebagai pegangannya, sebagai sumber, ya sumber, dasar, dalil dalam semua aspeknya. Ketika mereka beribadah dengan bimbingan Quran dan Sunnah, ketika mereka berakidah dengan Quran dan Sunnah, ketika mereka berdakwah dengan Quran dan Sunnah, ketika mereka berakhlak beradab dengan Quran dan Sunnah, ketika mereka menghukumi juga dengan Quran dan Sunnah. Bahkan ad-da'watu ilal kitabi was sunnah. Barakallahu fikum. Tambahkan lagi khonamtina azakumullah, ad-da'watu ila tariqati salaf, berdakwah kepada tariqah salafun salih, pemahaman generasi terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in. Ini merupakan syiar utama dakwah salafiyah sesuai dengan namanya. Namanya juga salafiyah, nisbah kepada salaf. Otomatis dalam dakwahnya mengajak umat manusia kembali kepada pemahaman salaf, pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para atba'u tabi'in. Barakallahu fikum. Ini syiarnya Ahlus Sunnah. Syiarnya Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah tidak mau kembali kepada pemahaman salaf. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa, beliau menjelaskan fa'ulima anna syiar ahli al-bid'ah huwa tarku intihal ittiba'is salaf. Maka diketahui bahwa syiar ahli al-bid'ah tidak mau menetapi, tidak mau mengikuti salaf. Barakallahu fikum. Bahkan anti salaf. Walihada qala al-Imam Ahmad fi risalati Abdus bin Malik. Oleh karena itulah al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menegaskan pada risalah yang diriwayatkan oleh Abdus bin Malik dari beliau. Beliau mengatakan usul sunnati indana at-tamassuk bima kana 'ala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Prinsip sunnah menurut kami ialah berpegang teguh dengan apa yang dipegangi oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini melengkapi yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Sehingga mereka mengatakan dakwah salafiyah, dakwah kepada Alkitab as-sunnah sahihah dengan pemahaman salaful ummah. Menyatukan umat di atasnya, bersatu di atasnya, berukhuwah Islamiyah di atasnya, bersandar, berdalil dengannya, berhukum dengannya, bertahkim dengannya dan kepadanya. Semua muaranya kepada Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Ingat, dengan penuh kejujuran. Sebab banyak yang ngaku. Di mana-mana mengatakan Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Yang dibahas adalah kenyataannya, bukan pengakuannya. Di mana-mana mengatakan Quran Sunnah dengan pemahaman salaf, pemahaman salaf, pemahaman salaf. Banyak yang diminta kejujurannya, kenyataannya, sesuai dengan prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip salaf. Barakallahu fikum. Ini global, nanti akan disebutkan lebih rinci, detail, poin-poin di atas. Ini namanya mujmal. Ya, tiga poin perkara yang mujmal dari usul dakwah salafiyah. Menetapi manhaj para anbiya wal mursalin, mengajak umat kepada Quran Sunnah, mengajak umat kembali kepada pemahaman salaful ummah. Ini namanya mujmalnya. Setelahnya nanti akan dirinci lebih detail supaya lebih bisa dipahami dengan baik dakwah salafiyah daripada dakwah pengaku-pengaku dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alamu bisawab. Pandangannya sudah mulai agak rabun. Sudah mulai agak kosong-kosong sedikit pandangannya ya, Pak. Jadi sementara sekarang dulu diteruskan lagi insyaallah ta'ala pada kesempatan keesokan pagi, meneruskan lebih tajam lagi tentang usul dakwah salafiyah barakallahu fikum, dan semuanya muaranya kembali pada poin yang awal yang kita bahas pada malam hari ini barakallahu fikum.